Mboten wonten kiai ustaz mubalek sing nerangno Gusti Allah. Sakul gak tau di. Sampeyan pun nate ku. Ana mubalek nerangno asakul. Ku nate. Dereng ngene kalau gek kula iki. Mergo napa? Arang-arang sing ngerti maknane sakul niku. Gusti Allah niku salah satu asma'e. Asmanipun menika asakul. Napa asakul itu jajal? Niki ustaz kabeh to ya. Niki takok tenanan iki mboten kok namrin mboten. Napa asakul? Bolak-balik kok muni ya sakul, ya sakul, ya sakul. Ping 1000 ben rezekine bancar. Kok sampean maca ya sakul. Napa ya sakul? Kok meneng ae ngene piye? Meneng niku sampean sungkan napa ora iso jawab napa ragu-ragu nus budi pun asa jawab-jawab e mawon napa lha sakur niku nek cara Indonesia kula mboten dereng ketemokno ya sing kula goleki. Nek cara Jawa niku ora iso kula. Cara Jawa Indonesia campur Jawa. Asakul menika maha moho nrimake. Moho nrimake. Tapi sampeyan nek didhawuhi salat, aturane salat ngene sampeyan lakoni sai-sai sane sampeyan. Mestine alaihim sampean lesane ra iso ngalaihim ya ditampa mek Gusti Allah nek ora alaihim alaihim alaihim ora sah iku jarene wong Gusti Allah niku anggere sampean mboten niat ngelawan. Bodoh sampean nopo, akad nopo, setu, poso sampean setu nopo Jumat, ora urusan, pokoknya gak niat melawan Gusti Allah di tompo kabeh. Geger lah opo. Mergo ora kenal Gusti Allah. Akeh sing ora kenal Gusti Allah do gegeran karepe dhewe, gak mudeng nek Gusti Allah iku sakur. Gusti Allah niku pirsa potongane wong Jawa. Wong Jawa yo gelem sembahyang wis lumayan. Wong Jawa madhep ning gone kiblat Baitullah wis lumayan. Ora pas-pas lah wis lumayan. Wong Jawa ora ning Borobudur wis lumayan. Mesine wong Jawa ana cara kadhata sawala iku ora mesine. Kiblate ning Borobudur. Ning gone Ka'bah iku lho. Niku syakur Gusti Allah Maha nrimake. Dawuhe Kanjeng Nabi saddidu wa qaribu. Menate krungu sampean hadis niki, tapi arang-arang sing jelasno kaya kula ngene iki. Saddidu niku maknane encero, encero, encero satu pas-paske. Niku nek wonten perlombaan manah niku wonten kaya obat nyamuk wonten bunder bunder bunder tengahe sing dituju nggih niki nek pas tengah niku juara manah nek tekan tengahe juara nek rada mriki-mriki nomor 2 apa nomor 3 ngono sing juara nomor 1 nggih sing tengah pak jeneng Nabi dawuh sadidu pas-pas nang tengah iku. Nek ora ya wakari kula parek-parek. Jeng antek batuke wong mbok panah iku. Iku keterlaluan iku. Jus iki ae di pas-pasno iki nek ora pas tengah ya wakari ibu parek-parek. Luwih apik diincer ora pas parek-parek tok. Tinimbangi ora diincer pas. Pak lupa. Mereka tak gak dihitung itu kebenaran sebenarnya. umpamane ibadah ngono ibadah tanpa ilmu. Tanpa ilmu kebenaran kok pas. Ya apik sing nganggo ilmu ngerti dicet. Wis tenanan aku iki rukun syarate wis tak hafalno tenanan. Aku ya wis sinau patekah iku masyaallah nek saulan aku iki. Tapi ain niku pancen gak iso. Wong ning gone abjad ora ana ain kuwi. Monggo boto gak ana, monggo boto ana. Pengiri wong Jawa lah, monggo boto ana. Ora kok monggo boto ana. Dadi ra iso ain iku ra iso. Padha karo wong arep engko ya ra iso wong pancen dene gak duwe engko. Wong abjad ndalasun kato yakun. Namanya itu gak ada, ngomongnya gak ada. Sehingga ada ain. Jadi gak bisa diilmui. Semarang kera bisa. Semarang, mesti ngerti ya. Biar ini butras-butras goli. Sekjen PBB komersil. Pidato itu beli. Muktamal Bandung. Muktamal Bandung. Anak kula takok, ini kenapa ya bawa Bandung-Bandung. Itu maknanya Bandung karepeku. Ini gak duwe ngomong. Bandung. Jadi Gusti Allah ini besok kali ini orang Jawa ini ilate ngene anune ngene merasa petentengan kalau Gusti Allah sing gampangan sing hubungi ngapura kok petentengan sementara kalau menuso sing angelan gak kenean sembrono ini salah sing ideal ya kalau Gusti Allah ya ora sembrono karo kawulane ya ora sembrono niki sing namine saleh. Saleh niku wong sing apik karo Gusti Allah, apik karo kawulane Gusti Allah. Nek umpamane padha-padha petentengane, alung petentengan jaga supaya manusa niki ora mangkel. Nek Gusti Allah niku gampang ngapurane manusa ngenteni setahun niku mawon nek ora ana kearifane sesepuh kita rumin orang nang halal bihalal ya kira-kira ya malah ora ngapura-ngapura ana biyen niku nek njaluk ngapura niku nritik-nritik kula saya menangi teng jaman sowan wong tuwa niku pas mbah aturaken sugeng riyadi mbah dari lepat nyuwun ngapura ngoten niku mbahe apa ae salahmu apa ae ngoten niku kok sedaya lepat kok apa ae lha ngono dirinci kula nate ngrasani simbah ngrasani apa mesti ngoten di kapan ora kok terus langsung iya iya mboten ditakoki sik kowe ngrasani apa mbak aku di kapan niko nalika jenengan lewat griya kula pas kula kalih kanca-kanca do jagongan kula rasane kalih kanca-kanca wong kok tuweke ngono iku dangingke daginge rak kotot ngono lho kok rasane ngono ya nggih mbah nyuwun ikhlasipun nyuwun dipun halalaken mbah iya iya halalno aku dia kali ini ngerasani kuwe panjenengan rasani nopo mbah ini melok-melok yang nom itu ya ngono dia ini ku ya tak rasani ini anaknya sopo kok petakilan iya mbah sami-sami mbah ngerti ngantek mergo karo manusia naik Gusti Allah astagfirullahaladzim ngerti tak mau astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ngenak era garuan. Mulane ngantek setan niku ngantek nganakno seminar. Setan nganakno seminar. Mergo kata sing demengeluh kesae iki gimana? Kita itu diizinkan godo anak cucunya Adam. Sudah kita godo setengah mati kita berjuang godo kiai ngantek misoe fasih banget. Ngono kiai kita perjuangkan sampai iso misuh. Fase kayak ngono kok stop lho. Keringetan kabeh kene iki. Nggodho kiai nganti iso misah niku wis kangelan kabeh. Setan iki. Lho, bareng sadar kok Astagfirullah kok terus di ngapura enak. Wah kan payah ini. Nyambut gawe rekosa-rekosa muspro blokon. Diantem astagfirullah hilang itu. Jaluk ngapura Gusti Allah hilang. Ini payah ini. Weger di seminar. Terus pak sayangnya itu sonten pakar setan ini. Narasumber ini pakar setan. Namine iblis. Namine iblis. Sampai tidak usah panik. Tidak usah putus asa. Karena memang sejak awal kita itu tidak punya asa. Jadi tidak bisa putus asa, tidak boleh. Dari awal sudah tidak punya asa kok. Nah, tapi bagaimana ini? Kita kan sia-sia berjuang. Menggoda anak cucunya Adam. Tidak gunakan ini. Iblis ini. Di sampean bilang kalau jaluk ngapura di ngapura itu modeling ngono itu. Sekarang kita nggodone dirubah. Gimana merubah? Saiki manusa ku digodo supaya ngerasa ora salah. Jadi digodo supaya aja nganti manusa iku rumangsa salah. Salah lah supaya rumangsa bener. Ben ora njaluk ngapura. Wah, ini kuri bahaya nih. Ini kuah kiat yang terakhir dari setan itu ganggu awak edwi, salah lah itu. Ini kuah bener sampai yang setan itu bener sampai yang sahannam gak dikonsol nega. Tunggu. Sahannam gak bawa kau pak ngono itu tuman. Sing enom ya kau. Benar kok. Wong tuwa ora bisa dihormati ngono iki lha apa. Sakire sing enom ya rumangsa bener, sing tuwa ya rumangsa bener. Aman tinggal sak niki niku. Wong do tukaran koyo ngono rame ne, kabeh iku gak ono sing salah. Wong kabeh rumangsa bener kabeh. Lah nek bener kabeh lha apa kok tukaran. Niku ra. Jadi awak edhe kudu hati-hati. Terutama sampean kula wekasi nek mergo angel-angele wong iki. Terutama wong Jawa, wong Indonesia, mulane ngantek ana halal bihalal khusus Indonesia ini. Mergo panjen secara geografis, secara iklim, secara makanan dan lain sebagainya, menungso Indonesia ini istimewa ora padha karo liyane. Misalnya kayak orang Arab teng Mesir ni tu, gula sing apal ni tu tiang Mesir. Orang Mesir ni tu kosok wangsul itu yang beri. Orang Mesir ni tu, orang Arab lah umumnya orang Arab khususnya orang Mesir. Nek Mesir ni tu keluar dewi mereka keluar meh 6 tahun sama mereka. Orang Mesir ni tu gampang muring-muring tapi ya gampang ngilang kosok langsung lah awak dewi angel muring-muring tapi ya angel ilang wong Mesir niku pun tukaran cara Mesir niku agak-agakan pisuh jadi mriki misuh ngoten. Semua pisu-pisuan kau kalian nyekeli, kayak tenar ya mereka nyekeli mereka, mereka nyekeli mereka. Ya hari berita malah ngontrol. Pokoknya pisau-pisauan kau. Dan aku nak salah si sini kentean pisau lagi jatosan. Dengan tek pisauan kau ono sing ngongkon selawat, selalu ala nabi. Ni kulur bang lulus selawat kalau bisa rangkul-rangkul. Wes kaya dagelan rokok. Semua pet ngamuk cepet nang. Niku napa maneh nek musim panas, niku panas sampai 50 derajat. Niki teng Kudus ngeten iki panas sing ngeten iki paling mok 30. Mereka panas sampai 54. Niku nek musim panas niku statistik perkelahian niku ditulis teng kene koran niku. Hari ini perkelahian di terminal 300 kasus, di pasar 600 kasus tukaran. Tukarane nggih ngoten niku, Om. Akeken pisau. Pisau tenggene Mesir niku. Kanca kula lari ngawi niku ngumpul lagi sak buku. Sak buku pisauan. Wis ini pisau ta. Mulane wartawan senior saking Mesir namine Anis Mansur. Niku wartawan senior saking Ahram. Koran Al-Ahram yang terkenal di Mesir niku. Nate teng Indonesia. Mulai ke Indonesia, laporan perjalanan teng Indonesia diceritakno teng Ahram. Termasuk sing dianggap kiambake nggawokake, sing kiambake takjub keistimewaan Indonesia niku jari ini. Kiambake nulis teng Ahram kula maca niku. Salah satu keistimewaan di Indonesia itu tidak ada lafaz kata untuk misuh, tidak ada kata untuk mencaci. Kulo terus bingung, apa iya? Kulo golek ilangan, mosok ning Indonesia gak ono kata-kata untuk misuh, gak ono ya. Itu wonten kurang ajar, kurang ajar kok mau kurang ngono, nek diajari tak ya wis ora kurang. Iku nek cara Mesir ora misuhan iku kurang ajar ngono ae. Ono buset. Buset itu bahasa Jakarta. Buset lho. Niku bahasa Jakarta. Tapi nek diusut-usut niku ya asline ku Arab juga. Mergo buset menika akronim saka Abu Syaitan. Buset niku sing Abu Syaitan. Padha karo serbet niku sarubaitin. Jadi sing paling elek dhewe ning omah iku serbet niku. Sarubun. Bahasa Arab. Buset niku Abu Syaitan. Parah. Lha teng ngene Mesir niku masyaallah pisah niku. Wonten kanca kula. Kanca kula nemu akale ra karo sakniki dadi pengasuh pondok sing terkenal di Indonesia niki. Mboten usah kula sebutake mangke sampean goleki. Pokoke sokoke sampai sakniki dadi mudir akbar dadi pengasuh pondok pesantren gede kan. Biyen nakale ra karoan. Bocahe cilik. Cilik tapi nang nakale. Numpak bis kali kula. Musim panas. Niku ki ambek kondok karo Kang. Wong Mesir kita tak indakane sikile. Engko nek muring-muring wis nemen piso aku wis entek. Selawati. Ula ceremoni yo wis diindaki. Ngamuk langsung disenggol matur mawon nek musim panas iki ngamuk wong sirah do umuk kabeh. Diindak. Lah beda pinae wae terus terus gambake ngapal nang pisane kabeh. Ngamuk. Wong kali ya sing kali pisan-pisan. Lah gambake ketekan Kang ndang selawati ya Kang. Mulai ibu-ibu aku ngobrol dengan salamu. Mulai ibu-ibu aku uangnya yang baik tambah bantuan cepetkan, cepetkan selawati uangnya mesti tambah ngamuk gitu deh, gue ngomong apa uangnya juga wandul gandul yang baik cilik uangnya mesinnya gudil kan, sisi kalau sake selalu ala Nabi enggak ilah, di donodun di rano kayak dagelan lho. Saluran itu selawat kabeh ora trimo kiambake tok wong sak bis terus Allahumma shalli ala Muhammad. Serangkulan ya masyaallah. Kok enak ngene. Iki nek ning Indonesia ngene ora perlu halal bihalal. Ya. Indonesia wangel. Mulane dicari pada saat dimana orang itu sudah lega. Dosane di ngapura Gusti Allah. Mboten itu nonton satu masa, satu saat di mana wong niku lega, ngapura enteng. Niku saat Idul Fitri ini. Sampai ngrungokno pejabat-pejabat mulai lurah nganti presiden. Ora ana sing njaluk ngapura niku kecuali nek bulan Id. Nek pas Idul Fitri. Wah, mohon maaf lahir batin ngoten niku. Nguantek dalan-dalan barang nggih minta maaf niku. Mama lahir batin niku. Niki mergo pas tiang niku nek dosane di ngapura Gusti Allah niku temriki enteng go dadi terus kaya cerita kula tiang sepuh wae mbah kalih pete padha-padha enake ya wis gak apa-apa ngene. Jaluk ngapura nggih. Enteng ngapura ya enteng. Niku terus diene. Nah, sak niki nek sampean pun halal-halalan terus sama sekali tanpa dosa fitrah lagi seperti bayi lagi mergo sing hake Gusti Allah di ngapura sing harus padha-padha wis saling halal bihalal diikhlas pun nol-nol mulane sampai nek kepeksa gawe salah niku sampean pilih sampean milih mawon tiang sing sampai ngerti alamate ojo nyalai wong sing gak ngerti alamate maki sampai jaluk ngapura niku ngulik halalnya kangelan dan ngerti alamate kayak kula niku jalan Kiai Bisri Mustafa nomor 4 gitu. Sampai sakit jujuk mereka ngerti alamate gak punya mbutu ngerti alamate kok gak salah sampai misobar dunia wonten, wonten lurah camat bupati ketua MPC ketua cabang gubernur ketua wilayah presiden PBNU niku apa iso kenal kabeh anggotane apa kenal lurah niku napa ngerti wong sak kampung niku. Siji-siji niku. Mungkin ana sing ngerti. Tapi nek bupati kula yakin ra ono kang ngerti. Bupati niku pandhane niku sak kabupaten. Sak kabupaten. Wong sak kabupaten kok ngerti alamat kabeh iki ambek. Padahal wong sing duwe kelebihan kaya bupati, sing duwe kelebihan ngilmu kaya kiai banget niku kula kados kula ngaten niku awon. Niku kadang-kadang terlalu sadar. Diundang bolak-balik diundang al-mukarram, al-mukarram. Ojo-ojo aku iki memang mukarram tenan. Terus nganggep wong ora pati mukarram kabeh. Terus sak enake dhewe. Geneman iki kadang-kadang wah, sampean iku jahanam. Oh, potongan sampean. Wong dipotongan-potongan ngono. Padahal gak ngerti alamat, tak potongan-potongan mau sapa? Jalan ngapura aku ya jay ngemprop duit wong sak Indonesia itu ya jalan jalan ngapura wa akala malahaza tenggini hadis ini wawo wa akala malahaza ngemprop mangan duit iki iki lah mau siji siji gua ini semarakna bangkrut. Lan akala malah haza wa haza wa haza wa haza wa zata wa zalika la ilaha illallah niku umur-umuran sak umur-umur ngamal iku iso entek kabeh mane mulane kula niku ngusulake tenggene petinggi-petinggi sing dhuwur-dhuwur mereka tapi gak dirungokno kula ngoten mawon. Kula usul timbangane angel ngadili ya angel mulet hukum diparakno nggone politik akhire gak kasil-kasil wong wis konangan karuan nyolong duwe rakyat semono akeh ya ngadiline kangelan wis diadili ku ya isih bebas ngomarakno ati timbangane ngono wis api-api anaten jari kula niku kula nggih ngomong nggih nulis saiki wong-wong sing do nilep duwe rakyat iku ngumpulno wartawan ae termasuk wartawan elektronik TV-TV diundang kabeh mulai Metro TV One, SCTI, SCTV segala macam diundang kabeh. Terus ini ngomong ke rakyat, wahai rakyat, saya selama menjabat ini telah makan duit sampean 1 triliun yang separuh sudah habis saya makan, yang separuh akan saya kembalikan kepada negara. Tolong yang sudah terlanjur saya makan ini dihalalkan ya rakyat. Kula kan muni ngoten. Nek gelem muni ngono aku tak ngejaki kiai-kiai tak kon pidhato ning ndi-ndi. Itu dimaafkan, diikhlasno, dihalalno. Iku sapi-apike wong kula niki. Ndikne muni ngono aku engko tak sing ngomong niku di rakyat sak mbek kiai-kiai kon ngalalno. Jadi selesai wis ora usah macam-macam pengadilan bareng kangelan. Mudi wis dipangan piye? Ngono ya ora gelem. Lah nek ora gelem lah iso dadi ganjelan iki wae. Lah kok terus di gandoki wong semono akeh 200 juta luweh. 200 juta kabeh to. Nah njaluk kompensasi kabeh to. La ilaha illallah. Bangkrut tenan. Niki ya ora kok ini tak, itu sing kemana yang duit kesalahan ketua cabang di kesalahan itu anggota-anggota ini gue kudu hati-hati walhasil sing duit rakyat pirang-pirang itu luweh medeni mari mergo kaitane kalau tiang hati ya hati-hati kong karo Gusti Allah mau hati-hati ini raka rupan Masya Allah ini kaya orang kamu ini tak, itu sing kemana yang duit kesalahan, ketua cabang di kesalahan itu anggota-anggota ini gue kudu hati-hati walhasil yang duit rakyat pirang-pirang itu luweh medeni mali, mergo kaitannya kalau tiang hati ya hati-hati, kong karo Gusti Allah mau hati-hati ini raka rupan Masya Allah niku minimal podo lah ngati-ngati ini karo Gusti Allah ini minimal, ojo ngantik diwalik karo Gusti Allah petentengan karo kawulane Gusti Allah sembrahanan.